Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya tentang la annafiyatu lil jin. Sudah sampai halaman yang keempat 167 ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ada beberapa keadaan terkait la annafiyah lil jinsi ini. Yang berikutnya dari ucapan muallif rahimahullahu taala di awal pembahasan kemarin, muallif mengatakan ya, i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyarat an-nakirata wa lam tatakarrar, dan seterusnya sampai pada kalimat fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha. Dari ucapan muallif Ibnu Ajurum rahimahullah yang disebutkan dalam matan demikian ya, di tengah-tengah kalimat yang beliau sampaikan ya, fa in takarrarat jaza'a i'maluha wa ilra'uha, dan jika la annafiyah lil jinsi tersebut berulang, maka boleh mengamalkan hukum la dan boleh pula membatalkannya, menghapuskannya ya. Jadi ini terkait dengan yang disebutkan di awal bahwasanya la annafiyah lil jins itu menasabkan nakirah tanpa tanwin jika langsung bersambung dengan nakirah dan tidak berulang la tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang ini, fa in takarrarat, maka jika la itu berulang, maka boleh mengamalkan hukum la, yaitu menasabkan tadi, dan boleh pula membatalkannya, menghapuskannya hukum tersebut. Nah, di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yaqulul muallifu, muallif mengatakan, fa in takarrarat. Hadza aqsu qawlihi wa lam tatakarrar. Jadi ucapan muallif fa in takarrarat, jika la annafiyah lil jins tersebut berulang, ya, hadza aqsu qawlihi. Ini adalah lawan atau kebalikan dari ucapan beliau wa lam tatakarrar. Walam tatakarrar la, jadi la itu tidak berulang tadi ya, yang disebutkan di awal kali ya. Qala muallif mengatakan fa in takarrarat jaza'a i'maluha wa ilgha'uha, jika la itu berulang, maka boleh mengamalkannya, mengamalkan hukum la tersebut, dan boleh pula ilgha'. Ilgha' itu menghapuskannya atau membatalkan hukum dari la tersebut ya. Bagaimana maksudnya? Dijelaskan dengan contoh di sini. Fa in syi'ta, jika engkau mau, qulta, engkau bisa mengatakan la rajula fid dari wala imra'ata. Ini mengamalkan hukum la ya, menasabkan tanpa tanwin, la rajula fid dari wala imra'ata. Dalam keadaan apa? La di sini langsung bersambung dengan isimnya ya, rajula. Tapi dia diulang wala imra'ata. Ini mengamalkan hukum la, yaitu menasabkan tanpa tanwin. Dan tadi boleh pula ilgha. Ilgha menghapuskan, membatalkan hukumnya. Artinya kembali ke asalnya, yaitu rafa. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, qulta, engkau bisa mengatakan la rajulun fid dari wala imra'atun wala imra'atun. Ya, rajulun di sini menjadi rafa atau marfu. Kenapa? Karena walaupun la itu langsung ya, bertemu dengan nakirahnya, isemnya, tetapi karena ini berulang ya, dalam kalimat sesudahnya diulang wala imra'atun, maka hukumnya boleh dibatalkan sehingga dia tidak lagi menasabkan tapi ke hukum asalnya rafa ya, la rajulun fid dari wala imra'atun. Ini yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan kedua istilah ini ya, i'mal, beramal atau mengamalkan, atau nanti amalun ya. Artinya makna, maksud dari lafaz ini i'malun atau i'mal ataupun amalun itu berarti mengamalkan hukumnya, menetapkan, menerapkan hukumnya, hukum asalnya. Apa? Menasabkan nakirah tanpa tanwin. Adapun ilgha ya, ini maknanya menghapus atau membatalkan, atau nanti istilah lainnya mulghatun ya, lafaz mulghatun itu juga asalnya sama dengan ilgha, hanya berbeda bentuknya ya. Mulghatun ini dihapus, dihapuskan atau dibatalkan, itu makna mulgha ya. Atau nanti ada istilah lain, tapi yang nanti sering digunakan ini i'mal dan ilgha. Jadi sebelum dilanjutkan pembahasan, tolong ini dipahami, karena nanti dalam pembahasan berikutnya kedua istilah ini akan sering disebutkan ya, berulang-ulang karena pembahasan membutuhkan demikian. Jadi sebelumnya pahami makna i'mal dan ilgha ya. Nah, atau ihmal ya, jadi ilgha atau ihmal, nanti ada istilah ihmal juga ya. Ini untuk apa jelani ya, karena memang ini penting, bagusnya dijelaskan sejak awal sehingga nanti ketika dibahas berikutnya ya, tinggal menyesuaikan ya. Jadi cukup disebutkan i'mal untuk itu menerapkan hukumnya, mengamalkan hukumnya. Adapun ketika hukumnya tidak diamalkan, artinya dibatalkan atau dihapuskan, nanti diistilahkan dengan ilgha atau mulghatun atau dengan ihmal. Ya, ihmal itu maknanya membiarkan, artinya yang menghapus, semakna dengan ilgha. Intinya apa? Tidak menerapkan hukumnya. Jadi kembali ke hukum asalnya, rafa. Ya. Ini sebelumnya dua istilah ini atau tiga ini ya. Ya. Pahami ya, i'mal mengamalkan, menerapkan hukum, ilgha atau ihmal ini menghapus, membatalkan. Tidak menerapkan. Kembali ke pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sesudah contoh tadi ya, la rajulun fid dari wala imra'atun, itu adalah tulisan yang tidak tertulis atau tidak tercetak. In takarrarat ya. Seperti yang disebutkan di awal tadi ya, yaqulul muallifu fa in takarrarat. Jadi itu tidak ada tulisan in takarrarat. Ya. In takarrarat. Ini ada tulisan yang tidak tercetak dalam atau tidak ya, tercetak dalam kopian ini ya, bisa ditambahkan sesudah contoh yang ditunjukkan tadi, contoh yang terakhir la rajulun fid dari walam ra'atun titik, kemudian di situ ada sela-sela ya, ada yang hilang, yakni kalimat in takarrarat. Sehingga di sini dijelaskan in takarrarat yakni ma'al mubasyarati. Jadi yang dimaksud ucapan mu'alif in takarrarat, jika la itu berulang, yakni maksudnya ma'al mubasyarati, bersama dengan mubasyarah. Mubasyarah artinya apa? La langsung bersambung dengan isemnya, dengan nakirahnya. Ini yang dimaksud oleh mu'alif. Jadi la-nya berulang dan bersambung langsung dengan nakirahnya atau dengan isemnya. Kenapa? Kenapa di sini yang dimaksud adalah ma'al mubasyarah? li'anna adamal mubasyarati sabaqa, karena yang tidak ada mubasyarah, artinya yang tidak langsung bersambung, sabaqa sudah dibahas sebelumnya. Ya, pada pembahasan sebelumnya itu sudah dibahas. Jadi la berulang tetapi tidak langsung bersambung dengan ismnya. La fiddari rajulun misalnya. Bagaimana dicontohkan kemarin ya. Itu sudah dibahas ya. Apa hukum pada la yang adamul mubasyarah yang tidak langsung bersambung? Annahu labudda ala ra'yil mu'allifi min ra'yi wa taqrari atau wa tikrari. Bahwasanya menurut pendapat mu'allif ya, isim yang menjadi kata yang menjadi isim dari la atau nakirah dari la itu harus berupa rafa ya, dan tikrar atau takrar, harus diulang, harus ada pengulangan. Ini bagaimana yang sudah disampaikan atau dari ucapan mu'alif juga kemarin ya, fa'ilam tubashirha wajabah ra'u wa wajabah takraru la. Jika la itu tidak langsung bersambung dengan nakirahnya, maka wajib rofa dan wajib mengulang. Ini menurut mu'alif dan kemarin sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Ini kalau tidak langsung ya. Lakin kalamuna al-ana, tetapi pembahasan kita sekarang, idza basyarat, jika la itu langsung bersambung dengan nakirahnya, wa takarrarat, dan berulang ya. Ini kalau diurutkan dari yang disebutkan mu'allif biar mungkin bisa lebih difahami ya, dari ucapan mu'alif kemarin ya, dari awal inna iklam anna la dan seterusnya ya, itu la kemudian dia langsung bersambung dengan nakirahnya rojula dan tidak berulang ya, tidak berulang. Ini yang pertama kali disebutkan keadaannya, la kemudian langsung bersambung dengan nakirahnya, dengan isimnya, dan la itu tidak berulang. La rojula fiddari contohnya. Kemudian yang kedua, fa'in lam tubashirha, jika la itu tidak langsung bersambung, berarti la kemudian ada pemisah fiddari misalnya, dan baru isimnya, maka dia wajib rofa rojulun, dan wajib pula mengulang ya, diulang wala imra'atun. Ini keadaan yang kedua ya. Tidak bersambung, tidak mubasyarah, kemudian apa? Berulang, lanya berulang, wajib rofa dan wajib berulang menurut mu'alif. Ini jadi apa? Dia tidak bersambung. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dibahas sekarang ini, tadi dia langsung bersambung dengan isimnya la rojula ya, watakarrorot, dan berulang la rojula fidari misalkan ya, kemudian berulang lanya. Jadi ada tiga keadaan ya. Yang ketiga ini dia langsung bersambung dan berulang ya. Kan berbeda-beda ya, dari contohnya saja perhatikan kan berbeda-beda ya. Jadi dia sekarang ini jika dia langsung bersambung dan berulang ya, fahuna, maka di sini dalam keadaan yang semacam ini, keadaan yang ketiga ini, ya juzul i'malu, boleh i'mal mengamalkan hukumnya, menerapkan hukumnya, wal ilgha'u, dan boleh pula ilgha' menghapus atau membatalkan hukumnya ya. Dan jadi di sini ya, la laha salah satu halatin ya, jadi la ini mempunyai tiga keadaan. Asy-Syaikh menjelaskan meringkas ya, bahwasanya la ini mempunyai tiga keadaan ini. Al-ula yang pertama, antubashiro, dia langsung bersambung, la bersambung langsung dengan nakirahnya, dengan isimnya, wala tatakarroro, dan tidak berulang ya, tidak ada pengulangan. hanya satu kali, hanya satu la itu saja. La rajula, la ilaha illallah. Contohnya itu ya. Dalam keadaan yang pertama bagaimana? Fayajibun nasbu, maka dia wajib nasabnya. Wajib nasabnya dan tanpa tanwin. Kemarin sudah dibahas ya. Nasab ya, tanpa tanwin ya. Nasab secara mahal, adapun lafadznya mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin ini ya. Ini wajib demikian. Langsung dan tidak berulang. Aksaniyah itu yang kedua, alla tubashira. La annafiyah lil jins itu tidak langsung bersambung. Ya, dengan ismnya, dengan nakirahnya. Ini la-nya di sini di awal, kemudian ismnya dipisahkan oleh khobarnya atau oleh yang lain. Yang jelas la tidak bersambung, ada pemisahnya. Bagaimana dalam keadaan kedua ini? Fayajibu rafu, maka wajib rafa. Isim dari la itu wajib rafa. Wa taqraru, dan wajib taqrar, wajib mengulang. Ini. Ya, ini keadaan yang kedua. Menurut pendapat mu'alif, keadaan yang kedua wajib rofaknya dan wajib mengulangnya. Walaupun kemarin Syekh menambahkan yang rojih tidak wajib mengulang, tapi lebih bagus diulang. Kemudian asali satu yang ketiga, antubashiro, la itu langsung bersambung dengan ismnya. Ya, wa tatakarroro, wa tatakarroro, dan berulang. Jadi pengulangan la memang dari asalnya, bukan dari konsekuensi hukumnya. Berbeda ya. Kalau keadaan yang kedua, pengulangan ini sebagai apa? Konsekuensi hukumnya, pengamalan hukumnya. Ketika la itu dipisahkan dari ismnya, maka ismnya wajib rofa dan wajib atau lebih bagus mengulang la. Jadi la-nya di sini sebagai bagian dari amalan la tadi. Tetapi pada keadaan yang ketiga, keadaannya la itu langsung bersambung dengan ismnya dan dia berulang. Ya, beda ya. Jadi takror pada keadaan kedua dan ketiga itu berbeda. Yang ketiga memang dia berulang lainnya. Dari asalnya memang berulang. Jadi langsung bersambung dan berulang. Nah, dalam keadaan yang ketiga ini, ada dua keadaan, ada dua hukum. An-nasbu war-rafu. Nasab dan rafa. Boleh nasab, boleh rafa. Maksudnya, boleh ikmal, boleh ilgha. Jadi kalau ikmal, dia nasab. Bagaimana hukum asalnya tadi? Nasab. Itu ikmal, menasabkan. Kemudian kalau ilgha atau ihmal, itu membatalkan, menghapuskan, artinya tidak menasabkan, berarti kembali ke asalnya, rafa. Ini. Takulun, kau katakan contohnya untuk keadaan yang ketiga. Ya. Ya. La rajula fid dari wa la imra'ata. Ya, la rajula. Langsung bersambung fid dari wa la imra'ata, kemudian berulang. Ya. Yakni maksudnya wa la imra'ata fid dari. Maksud dari kalimat ini. Hadza idza a'malta la. Ini jika engkau mengamalkan, menerapkan hukum dari la, maka dia menasabkan la rajula wa la imra'ata dalam contoh ini. Menasabkan pada kedua-duanya, pada la rajula, rajula nasab atau mabni dengan fathah pada tempat nasab, kemudian wa la imra'ata juga ikut nasab atau mabni dengan fathah pada tempat nasab. Yang jelas dia mengamalkan hukum la. Ini ikmal. Ya. Bentuk atau keadaan yang pertama. Fa'in ahmal taha, ya. Jika engkau ihmal padanya, tadi ihmal apa? Sama dengan ilgha, membatalkan, menghapuskan hukumnya, tidak menerapkan hukumnya. Qulta, maka engkau akan mengatakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Ya, tidak menerapkan, tidak mengamalkan dengan nasab, maka kembali ke asalnya apa? Rafa. Jadi kalau nasab itu amalannya menasabkan, ya dihapus, dibatalkan, tidak menasabkan, ya kembali ke asalnya. Apa? I'rab yang asal, rofa. Bukan kejar, tapi ke rofa-nya, karena dia yang asal. Sehingga di sini menjadi rofa. Ya. Sehingga kalimatnya menjadi la rojulun fidari walam ra'atun. Rojulun rofa, imra'atun juga rofa. Boleh walam tadi la rojula fidari walam ra'ata, boleh pula la rojulun fidari walam ra'atun. Ketika la itu langsung bersambung dan dia berulang. Dan di sini wallahu a'lam tidak disebutkan mana yang lebih utama atau mana yang lebih rajih, hanya sekedar boleh. Boleh ini, boleh itu. Tinggal memilih ya. Baik. Hadhil mas'alatu yu'abiru anha an-nahwiyyuna. Permasalahan ini, keadaan yang ketiga ini diibaratkan oleh para ahli nahwu, disebutkan ungkapan contoh yang lain oleh para ahli nahwu dengan ucapan di la haula wala quwwata illa billah. Ya, badalan min qawlil muallifi, sebagai ganti dari ucapan muallif, la rajula fid dari wala mar'ata. Ya. Secara contoh sama ya. La-nya berulang, la-nya langsung bersambung dengan ismnya dan berulang. Tapi di sini para ahli nahwu yang lain memberikan contoh dari zikir yang ma'ruf ya, secara syar'i. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini. Tidak ada haul, kekuatan, kemampuan, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini. Haula, la haula. Yang pertama, haula isim dari la. Wala quwwata, kemudian la-nya diulang. Quwwata isim dari la yang kedua. Ini boleh mengamalkan nasab la haula wala quwwata illa billah. Dan nanti akan dijelaskan boleh pula nanti menjadi rafa, tidak mengamalkan, menjadi la haulun wala quwwatun illa billahi. Boleh seperti itu. Benar, tidak salah ketika membaca dengan rafa kalimat ini, zikir ini, la haulun wala quwwatun illa billah. Berbeda dengan yang la ilaha illallah. Kalau itu harus wajib nasab la ilaha, tidak boleh dibaca la ilahun. Kenapa? Karena tidak berulang. Beda ya. Untuk la ilaha illallah dia harus fathah, tidak tanwin ya, pada tempat nasab ya, karena dia tidak berulang. Tapi kalau la haula wala quwwata illa billah, tadi dia boleh rafa karena dia berulang. Ini perbedaannya. Nanti secara rinci akan dibahas berikutnya. As'ilatun, beberapa pertanyaan. Iza lam tubashir la ma'mulaha, jika la itu tidak langsung bersambung dengan ma'mulnya, famal wajibu, lalu apa yang wajib? Al wajibu arraf'u wa anta takarrar. Jika la tidak langsung bersambung dengan makmulnya, dengan isim dari la ini, maka yang wajib rofa dan tidak berulang. Mislu contoh la fidari rojulun walam ra'atun. Wa minal Qur'ani, contoh dari Al-Qur'an, la fiha ghadun walahum anha yang yunzafun. La fiha ghadun walahum anha yunzafun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi sedikit mengulang ya. As'ilatun. Idza lam tubashir la ma'mulaha famal wajibu? Al wajibu arafu wa an tatakarrara. Jika la itu tidak langsung bersambung dengan ma'mulnya, dengan isimnya, apa yang wajib? Yang wajib adalah rafa dan mengulangnya. Mislu contoh la fidari rajulun walam ra'atun. Wajib demikian ya. Tidak boleh la fidari rajula walam ra'ata tidak boleh, harus rofa. Dan wajib mengulang menurut mu'alif, atau wallahu a'lam yang rajih menurut asy-syekh, tidak wajib mengulang, tapi bagusnya mengulang. La fid dari rajulun walam ra'atun. Wa min al-Qur'an, contoh dari Al-Qur'an dalam ayat di surah As-Saffat ayat yang ke-47, la fiha ghaulu wa lahum 'anha yunzafun. Ya, la fiha ghaulun. Ghaulun di sini raf'un, rafa'. Ini isim dari la, ya, ma'mul dari la, ya, dipisahkan oleh jar wa majrur yang menjadi khabarnya fiha, ya, sehingga apa? Ghaulun wajib rafa'nya. Dan di situ la juga berulang, walahum anha yunzafun. Ini keadaan yang kedua. Berikutnya, yaqulul ma'allifu yajibu raf'u ala annaha mulghatun wa yajibu taqraru. Mu'alif mengatakan wajib rafa'nya, yakni bahwasanya la itu hukumnya dihapus, dibatalkan. Wa yajibu taqraru, dan wajib mengulangnya. Ya, ini pada keadaan yang kedua tadi. Baik. Sekarang yang berikutnya, asal itu yang ketiga, keadaan yang ketiga, idza takarrarat, jika la itu berulang. Ya, la berulang, tentunya di sini yang dimaksud apa? Dia bersambung langsung dan la-nya berulang. Jadi pada keadaan yang ketiga tadi, madza yajuzu, apa yang boleh? Yaqulu jaza i'maluha wa ilghauha. Beliau menyatakan boleh mengamalkannya, menetapkan makmulnya atau isimnya, dan boleh pula menghapuskannya, membatalkan hukumnya. Hatil misala, berikan contohnya. La rajula fid dari walam ra'ata. Kada, demikian. Ini i'mal menetapkan la rajula walam ra'ata. Ya, ini i'mal. Wa yajuzu, dan boleh pula la rajulun fid dari walam ra'atun. Ini ilgha, menghapuskan hukumnya, membatalkan hukumnya, kembali ke rafa, ke asalnya. La rajulun walam ra'atun. Langsung bersambung dengan ma'mulnya dan berulang. Boleh dua keadaan ini. Oke. Sekarang ada contoh dari ayat Al-Quran di surah At-Tur ayat yang ke-23. Sebelumnya ya, yang dituliskan dalam kitab ini kadang-kadang pembahasan tidak runtut urut ya, kadang diulang lagi yang sudah dibahas tadi, diulang lagi dengan bahasa yang lain, karena sebagaimana yang dulu disampaikan, penulisan kitab ini berasal dari dua rekaman ya. Dua rekaman yang dijadikan satu dalam satu kitab ini, sehingga mungkin pembahasannya kadang berulang, mengulang lagi. Ya, ini. Jadi perhatikan masing-masing apa bagian-bagian ya. Jadi kadang tidak runtut satu urutan yang sistematis tidak, tapi tadi kadang diulang lagi. Ya. Supaya tidak bingung, loh ini kok dibalikin lagi, kok diulang lagi, kok kelihatannya sama dengan tadi atau sama yang dengan yang kemarin. Ya. Karena melihat dulu ya prosesnya seperti itu. Kembali ke sini. Dalam contoh ini di ayat ini, qala Allah taala, Allah nyatakan, la lahun fiha wa la ta'thimun. La lahun fiha wa la ta'thimun. Ya, kalau diperhatikan la ini langsung bersambung dengan lahun, dengan ma'mulnya. Tapi di sini ma'mulnya rafa, ya. Kemudian lanya diulang lagi, wala ta'thimun. Ya, sehingga apa? Dia menggunakan yang rafa, la lahun fiha wala ta'thimun. Ya, dijelaskan di sini, lahun al-ana. Sekarang mubashir, mubashirun, bersambung langsung. Wa nakiratun, dan nakirah. Lahun bersambung langsung dengan la, dan dia nakirah. Ya, walakin lamma takarrarat ulghiyat, dan tetapi ketika itu berulang, la lahun, kemudian diulang wala ta'simun, Jadi yang diulang tuh la-nya ya, la an-nafiyah lil jins, la nafiyahnya diulang. Bukan lahunnya, tapi la-nya. La-nya diulang lagi. La ta'simun. La-nya berulang. Ughiyat, maka dihapuskan, dibatalkan hukumnya. Ya, sehingga tadi apa? Rafa lahun. Qala, Allah nyatakan, Allah katakan, la lahun fiha wa la ta'simun. Jadi lahun rafa, ta'simun juga rafa. Dia bersambung langsung dengan la, tetapi la-nya berulang. Maka wajib rafa. Ya. Ini keadaan yang kedua tadi. Ya, bersambung langsung, ya. Keadaan yang ketiga, tapi menggunakan yang bentuk rofa, bentuk ilha. Ya. Lau lam ta'ti wala ta'simun, seandainya tidak ada wala ta'simun, ya, hanya la lahun fiha saja, hanya kata lahun saja, tidak ada, kemudian la-nya tidak diulang, hanya satu la. Lakana yuqalu, maka tentunya akan dikatakan la lahwa fiha. Jadi lahwa mansub, ya, tanpa tanwin, ya, wajib demikian. Karena dia langsung bersambung dengan la dan tidak berulang. Ini. Jadi perhatikan antara la dengan makmulnya. Dia langsung bersambung. Kemudian di sisi lain la itu berulang atau tidak. Di situ ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan dari sisi itu. Jadi dari ayat tadi, ini yang digunakan hukum ilgha, ya, yang diterapkan adalah ilgha, artinya menghapuskan, membatalkan hukum la, karena dia langsung bersambung dan berulang. Seandainya dibaca dengan nasab juga boleh, la lahwa fiha wa la ta'fima, ya, karena tadi dua, boleh dua keadaan. Tapi yang digunakan dalam ayat ini, yang Allah katakan, ini dengan rofa. Ya. Dan tadi, seandainya tidak ada wala ta'fimun, maka wajib dengan nasabnya. La lahwa fiha. Al-ana, sekarang. Insya'allahu ittabaha al-mawdu'u. Insya'allah, ya, pembahasannya, pokok bahasan, mawdu' itu tema atau pokok pembahasannya, itu menjadi jelas. Iza dakhalat ala ma'rifatin, jika la itu masuk pada ma'rifah, la kemudian masuk pada ma'rifah, misalkan ar-rajula, ya, bagaimana wajib ilghauhu, wajib menghapuskannya, wajib membatalkannya, berarti rofa lar-rajulu, karena dia ma'rifah. Ya, ar-rajulu ma'rifah, maka wajib ilha, artinya apa? Kembali ke rofa. Iza fusilat, jika dipisahkan antara la dengan makmulnya, dengan nakirahnya atau dengan isimnya, wajib ilha'uha wa takraru, maka wajib menghapuskan, membatalkan hukumnya dan takrar. Ya, ini pada keadaan yang kedua tadi, ini fusilat, dipisahkan, ya, antara la dengan makmulnya dipisahkan. Kemudian apa? Bagaimana hukumnya? Wajib ilgha'uha, wajib membatalkannya. Ilgha' berarti apa? Dia kembali ke rofa. Ya. Wa taqrar, dan wajib mengulang menurut pendapat mu'alif. Ya. Iza basyarat, jika langsung bersambung. Yang ketiga ya. Jika langsung bersambung, wa takarrarat, dan berulang. La bersambung dengan isimnya, bersambung dengan makmulnya, dan la-nya berulang. Ya, wa takarrarat. Maka jazal i'malu wal ilgha'u, boleh mengamalkannya, boleh membatalkannya. Boleh nasab, boleh rafa. Jadi dalam masalah ini kalau dikatakan i'mal berarti nasab. Kalau dikatakan ilgha' atau ihmal berarti itu nanti rafa. Gitu ya. Karena hukum asalnya yang disampaikan di awal, la itu menasabkan. Kalau dibatalkan, berarti dia kembali ke asalnya, rofa. Fataqulu, sehingga kau katakan, untuk keadaan yang ketiga, la rojula fiddari walam ra'ata, ini il-i'mal, nasab, la rojula fiddari walam ra'ata, wa la rojulun fiddari walam ra'atun, la rojulun walam ra'atun, ini ilgha', yakni kembali ke rafa. Rajulun imra'atun rafa. Boleh memilih salah satu dari dua bentuk ini. Boleh ikmal, boleh ilgha pada keadaan yang ketiga. Baik. Ini dulu. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Ma'rifah mulghah batalnya. Iya. Begitu ma'rifah langsung semuanya ilghah. Mulghah. Ya. Baik 1 2 3 semuanya langsung mulghah. Nah, pembahasan yang berikutnya ini terkait khusus pada bentuk yang ketiga. Ini sudah ya. Saat keadaan 1 2 3 insyaallah ini. Kemudian sekarang yang berikutnya ini khusus pada keadaan yang ketiga. Kalau contoh yang ditunjukkan muallif tadi la rajula fid dari walam ra'ata. Atau contoh yang lain yang ditunjukkan oleh sebagian ahli nahwu tadi pada zikrullah ya la haula wala quwata illa billah. Ini agak ya perlu perhatian ya. Okay. Dari contoh ini tadi ya, la rojula fidari walam ra'ata. Ini contoh yang atau yang hukumnya ikmal ya, lanya bersambung dengan makmul dan berulang. Okay. Kan di sini berarti ada dua. Ada dua la ya, la yang pertama, kemudian la yang kedua. Demikian pula makmulnya, rojula. Ini makmul yang pertama dari makmul dari la yang pertama, dan imro'ata juga ini makmul atau isim dari la yang kedua. Baik, ada dua bagian. Atau juga dari tadi zikrullah ya, ucapan hauqala. La haula wala quwata illa billah. Ada dua la, la haula wala quwata. Masing-masing mempunyai isimnya. Haula isim dari la yang pertama dan quwata isim dari la yang kedua. Ini dijelaskan secara rinci seperti ini. Fa idza takarrarat la ma'al mubasharati. Jika la itu berulang dengan mubasyarah bersambung langsung. Fayajuzu laka fil awwali wajhani. Maka boleh padamu. Fil awwali pada yang pertama. Pada la yang pertama ini. Yang pertama apa? Wajhani. Dua bentuk. Dua keadaan. Tadi il i'mal nasab, kemudian il ghaf rafa. Boleh dua keadaan ini, nasab, rofa, i'mal, ilgha. Padahal yang pertama. Wa yajuzu fitani. Dan boleh padahal yang kedua. Fitani yang kedua, maksudnya adalah la yang kedua. Atau isim dari la yang kedua tadi. Makmulnya ya. Salah satu aujuhin. Tiga keadaan, tiga bentuk. Illa idza rafa'tal awwala, kecuali jika engkau merafa'kan yang pertama. Ya, ini. Jika engkau rafa'kan yang pertama tadi la rajulun, maka apa? Idza takarrarat ma'al aku katakan, Syekh katakan idza takarrarat ma'al mubasyarati, jika la itu berulang ma'al mubasyarah dan secara langsung. Jaza fil awwali wajhani, maka boleh pada yang pertama itu dua bentuk. Kama qala al mu'alifu, bagaimana ucapan mu'alif, i'mal dan ilgha. Boleh i'mal dengan nasab dan ilgha boleh rafa dengan rafa. Baik. belum dilanjutkan tadi ya, sebelum Asy'ah mengatakan aku lu idza takarrarat dan seterusnya, ya, tadi dikatakan fil awwali wa yajuzu laka fil awwali wajhani, padahal yang pertama itu nanti boleh dua bentuk, dua keadaan, ya, tadi ikmal dan ilgha. Kemudian pada keadaan yang ketiga itu boleh salah satu aujuhin, boleh tiga keadaan. Walam ra'ata, ya, nanti kemudian walam ra'atan, kemudian wala in ra'atun. Tiga keadaan. Ini saya sebutkan dulu ya, supaya lebih jelas. Nanti rinciannya dibahas berikutnya. Boleh tiga keadaan. Illa idza rafa'tal awwala, kecuali jika engkau merafa'kan yang pertama, itu nanti hanya dua keadaan. Nanti ada rinciannya. Ini fidari sama ya. Jadi pada la yang pertama makmumnya boleh dua keadaan, il i'mal ilgha. Pada yang kedua, makmul dari la yang kedua, itu nanti bisa tiga bentuk, tiga keadaan ini. Ayo. Kita jelaskan satu persatu ya, pelan-pelan, supaya bisa difahami. Fataqulu, engkau katakan, la rajula fiddari walam ra'atun. Di sini, la rajula fiddari walam ra'atun. Ya. Wa taqulu la rajulun fid dari wa lam ra'atun, dan kau katakan la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Kam wajhan, ini berapa bentuk di sini? Wajhani, dua bentuk, dua keadaan. La rajula fid dari wa lam ra'atun wa la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Ya. Ini. Ya. Kemudian ma yajuzu fitani, apa yang boleh pada yang kedua, pada keadaan yang kedua, in a kebalik ini, in a mal ta, bukan i a lam ta, i o mil a malat ya. Bukan a'lamat, tapi mim dan alam dan mimnya terbalik maksudnya. In a'malat la fil awwali, jika la itu beramal pada yang pertama, jaza fi tsani salasatu awjuhin. Ini. Maka boleh pada yang kedua, pada la yang kedua itu tiga keadaan. Wa makna a'maltaha, dan maksud dari engkau amalkan la tersebut, banaita atau buniyat ismuha alal fathi. Maksud dari a'malta, engkau mengamalkan la adalah ismnya itu dimabnikan dengan fathah. Jadi maksud dari i'mal ini, mabni dengan fathah ini. Ya. Nah, ini tadi yang dijadikan contoh la rajula fid dari wa lam ra'ata. Tapi contoh yang berikutnya sudah berubah ya, menjadi la haula wala quwata illa billah. Ya, perhatikan pada lafaz ini. Fataqulu, sehingga kau katakan. Ya, dari faedah ini tadi ya, ada beberapa bentuk ini. Perhatikan lafaznya masing-masing. La haula wala quwata illa billahi. Kedua-duanya mabni dengan fathah. Haula, kuwata. Kedua-duanya mabni dengan fathah. Ya. Kuwata, hadza wajhun. Kuwata, ini satu sisi, satu bentuk. Ya. Wataqulu, dan kau katakan, kau bisa katakan, la haula wala kuwatan illa billahi. Haula, mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Adapun kuwatan ini mansub. Kenapa? Karena dia tanwin. Berarti dia mansub. Jadi bedanya antara mansub dengan mabni dengan fathah. Kalau mansub itu tanwin, kalau mabni itu tidak tanwin. Hadza wajhun tsanin, ini bentuk yang kedua. Wa mal farqu baina hadzal wajhi alladhi qablahu, dan apa perbedaan antara bentuk ini, keadaan ini dengan yang sebelumnya, dengan yang pertama tadi, la haula wala quwata, anna hadza munawwanun, bahwasanya ini ditanwin, kuwatan itu ditanwin. Wal awwalu ghairu munawwanin, dan yang pertama tadi tidak tanwin. La quwata. Ya. Berbeda, tanwin dan tidak tanwin itu berbeda. Kalau yang tidak tanwin tadi dikatakan mabni dengan fathah fi mahalli nasbin, dan itu adalah i'mal. Hukumnya adalah i'mal. Adapun yang kedua, dia mansub dengan tanwin, mansub dengan fathah dengan tanwin. Okay. Ini ya, itu berbeda. Kemudian yang berikutnya, wa taqulu la haula wala quwwatun quwwatun illa billahi. Hada wajhun tsalitsun. Ini bentuk atau keadaan yang ketiga. Al farqu baina hadza wal wajhaini qablahu, perbedaan antara ini, bentuk yang ketiga ini dengan dua bentuk, dua keadaan yang sebelumnya apa? Hadza marfu'un, ini marfu'. Quwwatun, ini marfu'. Wal wajhani qablahu mansubun munawwanun. Dan dua bentuk, dua keadaan yang sebelumnya itu mansub ditanwin quwatan, wa ghairu munawwanin, dan tidak tanwin quwata. Ya, jadi berbeda. Pada la atau ma'mul dari la yang kedua ada tiga keadaan ini. Ya. Mabni dengan fathah tidak tanwin, kemudian mansub dia ditanwin, kemudian marfu dan ini juga tanwin. Ya, berbeda-beda. Pada ma'mul atau isim dari la yang kedua. Ini. Itu tadi ketika isim dari la yang pertama itu ikmal, yaitu mabni dengan fathah tidak tanwin. Iza takarrarat, jika itu berulang, jaza fil awwali wajhani, boleh pada bagian yang pertama itu dua keadaan, yakni al-i'malu, yakni al-i'mala wal-ihmala, yakni i'mal dan ihmal, mengamalkan dan membatalkan. Al-i'malu tabniha alal fathi, i'mal yaitu engkau membenikan dengan fathah. Ya. Naqulu, kita katakan la haula, ini berarti ikmal karena dia mabni dengan fathah pada bagian yang pertama. Faida u'milat fil awwali, jika yang pertama ini diamalkan pada keadaan yang pertama ya, yang ikmal la haula tadi, jaza fisani salah satu aujuhin, maka boleh pada yang kedua, pada bagian yang kedua itu tiga keadaan. La haula. Ini pada keadaan yang ini, yang bagian kedua itu boleh tiga keadaan. Wala quwata. Al-i'mal yaitu i'mal mabni dengan fathah. Wa tanwinu, yang kedua adalah tanwin. Wala quwatan, mansub dengan tanwin. Keadaan yang kedua, wadom arrofu, dan boleh pula dengan goma atau rofa, wala kuwatun. Ya. Sehingga menjadi seperti ini. La haula wala kuwata illa billahi. Sahihun, ini benar. Kalau dibaca la haula wala kuwatan illa billahi, sahihun, ini benar. Kemudian yang berikutnya, la haula wala quwwatun illa billahi, sahihun, ini benar. Ya. Ini kalau yang pertama tadi, bagian yang pertama la haula itu ikmal. Ya, ini mabni dengan fathah. Maka bagian yang kedua boleh tiga keadaan ini. Kemudian idza alghaitaha fil awwali, jika engkau menghapuskannya pada yang pertama, artinya apa? Tidak ikmal, tidak mabdi dengan fathah, yakni lam tu'milha, engkau tidak mengamalkannya, tidak membenikannya dengan fathah, yakni rafa'tal awwala, yaitu engkau merafa'kan yang pertama, contohnya la haulun, pertama, bagian yang pertama. Ya. Maka apa? Jaza fitani wajhani, boleh pada bagian kedua ini wajhani, dua bentuk, dua keadaan. Yakni apa? Al-i'malu wal ihmalu. Ini ya pembatasnya. Pada kalau yang pertama tadi rofa, artinya ilgha, dia rofa ya. La haulun contohnya. Maka bagian yang kedua itu hanya boleh dua keadaan, yaitu i'mal. Makna i'mal apa tadi? Mabni dengan fathah. Makna i'mal. Wal ihmal berarti apa? Rofa. Membatalkan. Artinya kembali ke asalnya rofa. Oh, kurang lah ya. Wala. Ini ya. Al-i'malu di sini jelaskan al-i'malu huwa al-bina'u 'alal fathhi. Jadi i'mal itu bina dengan fathah, mabni dengan fathah. Ini makna i'mal, mengamalkan hukumnya, mabni dengan fathah. Atau ucapan mu'alif menasabkan tanpa tanwin. Itu maksudnya mabni dengan fathah. Jadi nasabnya pada mahalnya, pada tempatnya, bukan pada lafadznya. Jadi lafadznya apa? Mabni dengan fathah. Kemudian al-ihmal, makna ihmal apa? Ar-raf'u, rafa. Sehingga apa? Fataqulu, engkau katakan la ya, pada tadi ya, pada yang pertama rafa menjadi la haulun wala quwata. Ya, la haulun wala quwata illa billahi. Kenapa? Li'annaka a'mal tastani. Karena engkau mengamalkan yang kedua, yang ilgha tadi, dia rofa. Ya. Wal awalu ahmal tahu. Adapun yang pertama, engkau batalkan, hapuskan. Sehingga la haulun wala quwata. Oh, afwan. Li'annaka a'mal ta'athani, engkau mengamalkan yang kedua, ini maksudnya di sini ya, la yang kedua, afwan. Athani di sini la yang kedua, wala quwata, ini beramal, mabni dengan fathah. Wal awlu dan yang pertama yaitu la haulun ahmal tahu, engkau hapuskan hukumnya. Maksudnya meneruskan yang sebelumnya ini. Jadi haulun ini yang pertama ihmal yaitu rafa, kemudian wala quwata itu i'mal, yakni mabni dengan fathah. Wa taqulu dan kau katakan la haulun wala quwatun. Yang kedua, la haulun wala quwatun illa billah. Jadi kedua-duanya ihmal. Yang pertama ihmal yaitu rafa la haulun, yang kedua juga ihmal atau ilgha yaitu rafa menjadi wala quwatun. Jadi dari la yang pertama ihmal, maka la yang kedua ada tiga keadaan. Kalau la yang pertama itu ilgha atau ihmal, maka la yang kedua ada dua keadaan ini. Okay. Ya. Sehingga dari contoh ini la haula wala quwata illa billah boleh dibaca dengan lima bentuk kalimat ini. Secara tata bahasa, secara nahwu ya, ini boleh semua, benar semuanya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwatan illa billah. La haula wala quwatun illa billah. Kemudian la haulun wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun illa billah. Boleh semuanya. Secara kaidah bahasa Arab demikian. Ataupun kalau itu dikaitkan dengan zikir yang masyru' yang terkait dengan lafaz-lafaz tertentu ya, sesuai dengan apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan ya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Nah, nanti yang sesudahnya ada penjelasan secara i'rabnya dari bentuk-bentuknya tadi ya. untuk Hasan Erab dan juga terkait pengulangan mungkin penjelasan dari ini supaya lebih jelas insyaallah. Tapi mungkin kita lanjutkan pada waktu yang datang ya. Assalamualaikum. Ini dulu. Coba nanti di murojaah kembali, coba difahami kembali dari contoh yang ada ini. Jadi, kalau penjelasan dari Asy-Syaikh mungkin agak sulit, agak difahami kurang bisa ya. Ya, dari contoh yang ada perhatikan itu. Yang keat pertama, kedua dan seterusnya. Gitu ya. Ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.